Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, intahaina minal kalam 'ala al muqaddimah allati mahadaha al muallif rahimahullahu ta'ala tamhidan li dirasati sirah. Kita sudah menyelesaikan mukaddimah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sebagai bentuk pembukaan, pendahuluan untuk lebih mengenal hakikat dari Sirah Nabawiyah. Bahwasanya Sirah Nabawiyah itu menjelaskan tentang hakikat dari agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang Islam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada inti dari yang diinginkan dari risalah ini. Dan beliau rahimahullahu ta'ala membuka dengan pembahasan pertamanya terkait dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abd Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadir ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Ini nisbahnya Rasul atau nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Qala rahimahullah ila huna ma'lumus sihah. Sampai di sini diketahui keabsahannya. Bil ittifaq, dengan kesepakatan semua ulama ahli nasab. Beliau nasabnya Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Dan nama orang-orang yang disebutkan di situ sahih. Tayyib. Ini dengan kesepakatan. Wa ma fauqa Adnan mukhtalafun fih. Setelah Adnan, banyak sekali khilaf. Adnan bin siapa itu khilaf. Wala khilafa anna Adnan min waladi Ismail. Dan tidak ada perbedaan bahwasanya Adnan itu termasuk keturunan Ismail. Jadi kalau rincian Adnan bin man, Adnan bin siapa, ini khilaf. Tapi kalau Adnan bin Ismail, na'am, Adnan itu keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihimassalatu wassalam. Naam, ini juga bil ittifaq, dengan kesepakatan semua ulama ahli nasab. Antara Adnan sampai kepada Nabi Ismail khilaf. Berapa orang yang ada di situ dan siapa sajakah mereka, khilaf. Baik. Dan disebutkan bahwasanya tidak ada satupun dari keturunan Nabi Ismail yang diangkat menjadi nabi kecuali nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan itu enggak ada satupun yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Wa Ismail huwa dzabih 'ala al-qaul as-shawab. Dan Ismail dialah yang dijadikan sebagai zabih. menurut pendapat yang sahih. Zabih itu persembahan. Ya, persembahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Dan ru'yatul anbiya haq wahyun minallah. Mimpinya para nabi itu benar dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau lama tidak memiliki anak. Ketika memiliki anak bernama Ismail, ketika tumbuh dewasa, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim memanggil putranya ini. Menyampaikan pesan dari Allah, "Inni ara adbahuk." Saya melihat dalam mimpiku, aku diperintah untuk menyembelih dirimu. Nabi Ismail juga demikian. Waladun salih min abin salih. Seorang putra yang salih dari seorang ayah yang salih. Tanpa ragu pula, mengiyakan dan pasrah pada perintah Allah. If'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kerjakan wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah, engkau akan dapati aku sabar dalam menerimanya. Dibawa sama Nabi Ibrahim, beliau mengambil pisaunya, diasah sampai tajam, direbahkanlah Nabi Ismail, ditempelkan pisau itu di leher beliau, siap untuk disembelih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengganti posisi Nabi Ismail dengan kambing kibas yang besar. Wafadainahu bidzibhin azim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami ganti dengan sesembelihan yang gede. Ada yang bilang, Israiliyat, ya, ada yang bilang kalau kambingnya ini, itu adalah persembahannya salah satu dari putra Adam yang diterima oleh Allah. Dipelihara di surga, kemudian diturunkan kembali dan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Israiliyat, Allah alam bisahati. Tayyib. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Ibnu Dzabihain. Ibnu Dzabihain, putra dari dua persembahan. Yang pertama Nabi Ismail dan yang kedua bapak beliau sendiri, yaitu Abdullah. Kakeknya, yakni Abdul Muttalib ini bernazar, kalau sampai saya punya anak 10, tak sembelih satu. Ya. Ternyata betul, punya anak 10, di Qur'ah, diundi, muncul namanya Abdullah, dibawa sama Abdul Muttalib ke tempat jagal, mau disembelih. Dilarang sama paman-pamannya, kemudian mereka pun menebus Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi Nabi Ismail ditebus dengan seekor kambing yang barokah, yang besar, dan ayahnya Rasulullah SAW ditebus dengan 100 ekor. Wal qawlu bi annahu Ishaq batilun. Pendapat yang mengatakan yang dijadikan persembahan itu adalah Ishaq, ini pendapat yang batil. Baik. Kalau menurut tinjauan ilmu usul begitu, masalah ini bisa dikatakan mujma' ijma'an iftiradiyan. Ya, ini perkara yang seharusnya disepakati. Perkara yang seharusnya disepakati. Tidak perlu adanya khilaf. Karena memang dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah 'amal fil. Dan tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa penyerangan pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram. Usayati al-qisah. وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته. Peristiwa tentara bergajah ini merupakan mukaddimah, persiapan yang Allah siapkan untuk nabinya dan mengagungkan rumahnya, yakni Ka'bah. Ya, ini mau kedatangan, mau muncul orang besar, mulia. Allah sengaja menetapkan adanya pasukan ini dengan tujuan, ya, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwasannya kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peristiwa yang sangat agung. Wa illa fa ahlu thiri nasara ahlu kitab dinuhum khairun min dini ahli makkata liannahum ubbadu awthan. Terlepas dari itu, pasukan bergajah ini beragama Nasrani dari ahli kitab. Dan memang Abrahah ini di bawah kepemimpinannya Najasyi yang ada di Habasyah. Dan Najasyi di bawah wilayah kepemimpinan Azimur Rum, Raja Romawi, Herakl. Dan Romawi, Nasoro. Dinuhum, agama mereka ini lebih baik daripada agama penduduk Mekah. Jelas. Karena Nasoro, ahlu kitab. Mereka memiliki kitab suci yang Allah turunkan untuk mereka. Dan kitab itu sahih ketika diturunkan kepada nabinya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, selama belum diganti. Jadi mereka jauh lebih baik agamanya daripada ahlu Makkah yang mereka adalah musyrikin, penyembah berhala. Fanasarahumullahu nasran la sun'alil bashari fih. Allah menolong mereka penduduk Mekah dengan pertolongan yang di luar kemampuan manusia. Taqdimatan lin nabi alladhi akhrajaddu quraishun min makkata wa ta'ziman lil baladil haram. Sebagai bentuk persiapan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nantinya beliau akan diusir oleh Quraisy dari Mekah. Dan sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk memuliakan kota suci Mekah. Tayyib. Kemudian penulis rahimahullah mulai menyebutkan kronologi terjadinya peristiwa tahun gajah. Nah, dengan munculnya pasukan bergajah. Qala rahimahullah qissatul fil. Kisah tentara bergajah. Wa kana sababu qissati ashabil fil ala ma dzakara Muhammad ibnu Ishaq. Sebab terjadinya peristiwa ini menurut kisah yang dituturkan oleh Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini umdatun fis surah wal maghazi. Muhammad bin Ishaq ini termasuk dari rujukan dalam bab surah dan pertempuran-pertempuran. Beliau memiliki kitab sirah yang dijadikan rujukan oleh para ulama setelahnya. Anna Abrahah ibn Sabbah kana amilan lin Najasyi malikil Habasyah alal Yaman. Abrahah ibn Sabbah, dia ini salah satu dari jajaran pemerintahan yang ditunjuk oleh Najasyi, Raja Habasyah, untuk memerintah kota Yaman. Jadi Najasyi menunjuk Abrahah ini untuk mengatur kota Yaman. Fara'anna sayatajahazuna ayyam al-mausim ila makkata syarrafahallah. Abrahah ini setiap musim haji melihat orang-orang bersiap-siap untuk pergi ke Mekah. Semoga Allah memuliakannya. Yani memuliakan kota Mekah. Fabana kanisatan bisana'a. Maka Abrahah pun membangun gereja besar di kota Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman. Ya. Baik. Jadi Abrahah ini melihat kok setiap tahun rakyatnya pergi ke mana? Mekah untuk menunaikan ibadah haji. negara-negara tetangga juga demikian. Abroha punya ide. Daripada jauh-jauh ke Mekah sana, mending saya bangun sendiri. Dan bukan hanya itu. Dia memiliki ambisi yang sangat besar, ingin mengalihkan ritual setiap tahun musim haji ke gerejanya. Maka dia pun membangun gereja yang super gede dan super megah di masanya. Sampai saking gedenya, saking tingginya, orang kalau lihat bagian ujung gerejanya itu sampai jatuh pecinya. Saking tingginya, kotak jatuh. Bukan kepalanya, ini pecinya jatuh. Saking tingginya, gede. Wa kataba ila an-Najashi anni banaitu laka kanisatan lam yubna mithluha wa lastu muntahiyan hatta asifa ilaiha hajjal Arab. Abroha ini mengirim surat kepada pimpinannya, yaitu Najashi. Dia mengatakan pada surat tersebut, aku telah membangunkan untukmu gereja yang sangat besar yang belum pernah dibangun sebelumnya. Dan saya tidak akan berhenti hingga aku berhasil mengalokasikan haji bangsa Arab ke gereja ini. Disetujui, di-ACC proyeknya. Mega proyek ini istilahnya, bukan proyek, tapi mega proyek. Kewedi proyeknya, apalagi di masa dulu alat-alat pembangunan konstruksi ini sangat minim, manual. Ya, serba manual, gonok krain yang bisa jalan sana, jalan sini, ya. Gak ada truk molen yang bisa ngaduk semen gitu. Gonok, aduk, ya wis pakai engkol, ya. Lah, minta izin dari pimpinannya. Disetujui, di-ACC, bangun sama Abroha. Fasami'a bidzalik rajulun min Bani Kinanah. Maka ada seseorang dari Bani Kinanah, bangsa Arab dia, mendengarkan keinginan Abroha ini. Wah, Abroha ini payah ini. Mau apa? Menghapus tradisi bangsa kita ini. Bangsa Arab turun-temurun dari masa nenek moyang kita Nabi Ibrahim sudah membangun sebuah bangunan suci yang kita hormati, kita keramatkan, kita agungkan. Dan itu menjadi tradisi yang mendarah daging di tengah-tengah bangsa Arab. Jailan ba'da jail. Dari masa ke masa. Kok enak raja satu ini mau apa namanya menghilangkan pamor dari Ka'bah. Dari so'i. Ya. Ternyata laki-laki ini punya makar. Fadakhala halailan. Maka dia pun masuk ke dalam gerejanya Abroha di malam hari. Nyusup dia ke situ. Falattaha qiblataha bil 'adrah. Langsung dia tanam saham di situ dalam tanda kutip. Kemudian sahamnya tadi ya dilumurkan ke gereja tersebut. Nah, ini penghinaan yang sangat menghinakan ini ya Ibu. Gak tanggung-tanggung ya. Biasanya orang kalau menghinakan ngeludah gitu. Iki enggak, yang ngeludah bukan atasi ya. Sekalian kata dia, wah iki gereja iki apa? Mek gede tok koyo gini. Iki apa keramatnya ini? Sing bangun Abroha. Sopo Abroha iki? Akhirnya dia masuk ke situ, khalas. Ya, tanam saham dia di situ. Gak cuma itu, bikin tanda dia di situ. Keyo, etno kafe. Allah. Faqala Abroha. Abroha ketika melihat gerejanya dinodai seperti itu, ngamuk. Murka dia. Ngomong, siapa yang lancang berani melakukan tindakan seperti ini di rumah suci kita ini? Ini gereja tempat ibadahnya mereka lah, kok cek wan ini orang ini. Wah, enggak tahu ini siapa yang bangun ini. Wah. Ini ngejak gelut. Tila maka ada yang melaporkan kepada Abroha. Rajulun min ahli dzalikal bait. Itu loh pelakunya. Seseorang yang fanatik dengan Ka'bah. Sami'a billadzi qulta. Lelaki itu tahu rencana yang kamu inginkan, wahai Abroha. Wah, bocor ternyata. Keinginan Abroha, bangun Ka'bah bukan cuma tempat ibadah. Tapi bangun Ka'bah ini bangun gereja bukan untuk tempat ibadah saja. Tapi untuk memalingkan ibadahnya bangsa Arab ke situ. Lah, ada yang dapat berita, curi-curi dengar ini. Bocor sampai dia, ngamuklah Abroha. Ya sudah, ya, kena tanda itu gerejamu. Ngamuk Abroha, enggak terima dia. Fahalafa Abroha la yasiranna ilal Ka'bati hatta yahdimaha. Maka Abroha pun bersumpah untuk menghimpun pasukan menuju Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Wah, tenanan ini penduduk orang-orang fanatik ini, olot ini, ya, gak isok dibiarkan ini, ya, ngamuk Abrohanya. Yowes, kita berangkat ke Mekah sana, ratakan Ka'bah sekalian. Wa kataba ila an-Najasyi yukhbiruhu bidzalik. Maka Abroha pun menulis surat resmi dilayangkan kepada Najasyi menyampaikan keinginannya. Fasalahu ayyab'atha ilaihi bifilihi. Dan Abroha meminta kepada Najasyi untuk dikirimkan gajah kesayangannya. Wa kana lahu filun yuqalu lahu Mahmud. Najasyi ini punya peliharaan seekor gajah yang diberi nama Mahmud. Lam yura misluhu 'idaman wa jisman wa quwwatan. Tidak ada yang bisa menandingi gedenya gajah ini, kuatnya gajah ini. Oh, ini gajah-gajah petarung ini. Bukan gajah untuk ditunggangi jalan-jalan rekreasi. Ini gajah untuk perang memang. Milik Raja Najasyi. Biasa para pemimpin-pemimpin dunia biasanya mereka punya peliharaan yang khas sebagai bentuk izhar kuwah di hadapan pimpinan-pimpinan yang lain. Biasanya ini bawa burung elang mencolok di kepalanya, ya. Tapi sudah disumpah ojo nelek iki, ya. Ada yang mungkin bawa ular kobra, bukan kobra lagi, Abu King Kobra. Bukan King Kobra lagi, Abu King wis ini. Ini wis bapake rajane kobra iki. Ya, ngelingkar di kepalanya kayak peci begitu. Ya, ini bawa macan. Wah. Najasyi gak tanggung-tanggung gajah, ya. Paling gede gajah saya ini. Abroha ngelirik gajahnya. Ini gajah tangguh ini. Dulu gak ada alat penghancur, wah. Ini sekarang kan enak, ya. Bawa apa alat-alat berat tabrak ke wis ambruk kabeh bangunan, atau yang lebih canggih pasang dinamit kanan kiri atas bawah depan belakang, ledakan jeblek sudah runtuh jadi tanah. Dulu enggak ada mau didorong-dorong gitu, yo mager yo, enggak robo-robo itu bangunan. Akhirnya apa, pakai gajah sundul sana, pandang sana, robo. Bayangane Abroha pakai gajah kirim dari apa pimpinannya dari Habasyah langsung, ya, diimpor dari sana. Fa kharaja Abroha wa tab'atha bihi ilai, dikabulkan oleh Najasyi, kirim gajahnya ke Yaman. Fa kharaja Abroha sa'iran ila Makkah. Abroha pun keluar dengan congkak menuju ke Mekah dengan pasukannya. Fasami'atil Arabu bidzalika fa'adhamu. Bangsa Arab mendengar berita keluarnya pasukan bergajah dari Yaman menuju Mekah. Mereka pun gelisah. Wa ra'au jihadahu haqqan 'alaihim. Dan bangsa Arab pun memandang wajib untuk menghalangi rencananya Abroha ini. Fa kharaja ilaihi malikun min mulukil Yaman yuqalu lahu Dzu Nafar. Maka ada salah satu dari pemimpin pemimpin-pemimpin Yaman namanya Dzu Nafar. Pengin untuk menghalau tentaranya Abroha. Faqatalahu, langsung dihalau. Dihalangi biar enggak lanjut. Fahazamahu Abroha, dikalahkan dengan mudah oleh Abroha. Kilawani gajah rek, udu kuda bukan onta. Ya. Kudanya mau lari kayak gimana ya? Mau kayak gimana modelnya, pegang pakai belalainya, lempar ya muluk seorang-orangi. Ya, apalagi kuda belum pernah berhadapan dengan gajah. Ngelihat gajah asing dia. Loh, apa mana ini? Biasanya ketemu ini podo lah. Kok ini gede mana? Ya, gak mau dianya. Lari. Dikalahkan sama Abroha dengan mudah. Ya. Wa akhadahu asiran. Dzu Nafar pun ditangkap dan dijadikan tawanan. Faqala, Dzu Nafar pun merasa terpojok, nyawanya terancam, dia pun melakukan pelobian. Ayuhal Malik, wahai raja, istabqini khairal lak. Tolong biarkan saya hidup, jangan dieksekusi. Itu lebih baik untukmu. Karena dia seorang pimpinan. Dia juga memiliki rakyat. Dia juga memiliki pengaruh. Penting kerjasama saja. Saya jangan dibunuh. Fastahyah wa awthaqahu. Abroha merasa sungkan. Karena itu juga bawahan dia sendiri. Tapi oposisi sama dia. Maka dilepas sama Abroha. Ya wis, kamu tidak saya eksekusi. Wa kana Abroha rajulan haliman. Satu sisi, Abroha ini sebenarnya orangnya itu gampang tersentuh. Ya. Pak Raja, yo cok ini juga Pak Raja. Yo, kita itu hormat sama jenengan Pak Raja. Cuma nek mau ngancurkan Ka'bah yo piye. Saya juga orang Arab Pak Abroha, ya. Ya, saya jangan dibunuh lah. Nah, tersentuh Abrohanya iyo. Kowe iki memang biasa bantu saya, bawahan saya kamu. Ya sudah, enggak usah dieksekusi, dilepas. Fasara, lanjut lagi perjalanannya. Hatta idza dana min biladi Khaz'am, kharaja ilaihi Nufail ibn Habib al-Khaz'ami wa man ijtama'a ilaihi min qabailil Arab. Ketika Abroha dengan pasukannya sampai di sebuah tempat bernama Khaz'am, Nufail bin Habib al-Khaz'ami dan orang-orang yang ada di sekitarnya dari kabilah-kabilah Arab berusaha untuk menghalau perjalanan Abroha. Fanatik kesukuan nih. Iki bangunan keramat sucinya orang Arab mau dihancurkan. Udah isok diem mereka. Mereka pun langsung yuk opo caranya pasukan ini harus berhenti dan mundur. Faqataluhum. Maka Abroha pun memerangi mereka. Fahazamahum Abroha. Dan Abroha berhasil mengalahkan mereka semua. Gampang ya. Ini gajahnya teriak aja wis keder kabeh orang. Gak pernah lawan gajah kayak gini. Ya, kalah langsung. Wa khada Nufailan. Nufail bin Habib pun ditangkap menjadi tawanannya juga. Faqala lahu. Nufail merasa terpojok, dia pun melobi Abroha. Kipasnya ojo dinyalakan yang atas. Suaranya sampai bawah. Tamam. Maka Nufail mengatakan, ayuhal malik, wahai raja, innani daliluk bi ardil Arab. Saya jangan dibunuh. Saya mau membantu kamu. Saya yang akan jadi navigator yang menuntunmu ke negeri Arab. Wa hatani yadaya ala qaumi bis-sam'i wat-tha'ah fastabqini khairan lak. Saya adalah pemimpin dari kabilah saya dan mereka sangat mentaati dan menghormati saya. Tolong biarkan saya hidup. Itu lebih baik. Fastabqahu. Abroha pun mengabulkannya. Dibiarkan hidup. Nah, sudah. kalau kamu menjanjikan buat saya untuk menjadi navigator, boleh, silakan. Ya, ayo tunjukkan saya jalan menuju ke Ka'bah. Wa kharaja ma'hu yadulluhu 'ala at-tariq. Maka Nufail pun keluar bersama dengan rombongan pasukan Abroha menunjukkan jalannya. Falamma marra bit-Ta'if kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'attib fi rijalin min Thaqif. Ketika Abroha sampai di Ta'if, ada seseorang bernama Mas'ud bin Mu'attib dengan beberapa orang dari Bani Thaqif datang. Faqala lahu, maka Mas'ud pun berkata kepada Abroha, ayuhal malik, nahnu abiduk, wahai raja, kita semua adalah budak-budakmu. Wa nahnu nab'atsu ma'aka man yadulluk. Tenang, kami akan membantumu, kami akan mengirimkan seseorang untuk menunjukkan jalan menuju tujuanmu. Fab'atsu ma'ahu bi Abi Rihal maulan lahum. Maka mereka pun mengutus seseorang bernama Abu Rihal yang menjadi mantan budak Bani Thaqif. Fa kharaja hatta idza kana bil mughammis mata Abu Rihal wa huwa alladhi yurjamu qabruh. Maka mereka pun melanjutkan apa namanya perjalanan. Nah, maka Abu Rihal pun keluar untuk bertemu dengan pasukan ini. Ketika dia sampai di Mughammis, Abu Rihal ini tewas dan kuburannya pun dirajam, yakni dihinakan. Wa ba'atha Abroha rajulan minal Habasyah yuqalu lahu al-Aswad ibn Maqsud ala muqaddimati khailihi. Abroha pun karena sudah merasa dekat dengan tujuannya, sudah sampai Taif ini, ya. Maka dia pun mengirimkan seseorang bernama Aswad bin Maqsud dengan membawa pasukan berkuda. Wa amara bil gharati ala na'min nas. Abraham minta Mas'ud ini, Aswad bin Maqsud ini untuk memimpin pasukan berkudanya menyerang dan merampas hewan-hewan ternak orang-orang sekitar. Fajama'a al-Aswad ilaihi amwal al-haram. Maka Aswad bin Maqsud berhasil untuk merampas dan merampok kekayaan yang ada di sana. Wa asaba li Abdul Muttalib 200 ba'ir, dan dia pun mengambil 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ya. Wis pokoknya dijarah habis-habisan. Jadi enggak cuma menuju ke Ka'bah hancurkan pulang, enggak, bikin kerusakan dan keonaran. Ayo, berangkat, ya. Sapi, kambing, unta, angkut semuanya. Dia tujuannya adalah untuk melemahkan ekonomi dan membuat down lawannya. Karena kalau diambil semuanya, terus mereka stoknya apa? Bahan pangannya habis, ya. Ini tujuan dia. Jadi enggak ada yang berani ganggu dia. Summa ba'atsa rajulan min Himyar ila ahli Makkah. Kemudian Abroha mengutus seseorang dari Himyar. Himyar itu kabilah besar di Yaman. Ini Himyar ini kabilahnya Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, Imam Madhab Malikiyah Himyari. Ila ahli Makkah, untuk menuju ke jantung kota Mekah. Faqala Abroha memberikan pesan kepada utusannya. Abligh Syarifaha annani lam ati liqital bal jitu li ahjimal bait. Sampaikan kepada pemimpin kota Mekah, saya datang bukan untuk berperang dengan mereka. Tujuan saya hanya ingin merobohkan Ka'bah. Ya. Kalian bukan lawan saya, ya, dan saya tidak ada urusan dengan kalian. Saya hanya ingin Ka'bah kalian, saya mau menghancurkannya. Minggir kabeh. Ya. Fantalaqa, maka lelaki ini pun berangkat. Faqala li Abdul Muttalib dhalik. Maka dia pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan Abroha. Karena Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin kota Mekah. Abdul Muttalib, ada pasukan besar dari Yaman dipimpin oleh raja yang kejam. Abroha. Ngapain dia ke sini? Dia mau menghancurkan Ka'bah. Waduh, gede ini berarti ini. Faqala Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun berkomentar setelah mendapatkan pesan dari Abroha. Malana bihi yadan. Sungguh kami tidak memiliki kekuatan untuk menghalaunya. Ini pasukan enggak main-main. Bawanya bukan kuda, gajah. Besar lagi pasukannya. Sudah ada upaya dari kabilah-kabilah Arab di tengah jalan untuk menghalau, nihil semuanya. Kalah, tertangkap. Ya. Abu Abdul Muttalib paham, sadar yang dihadapi itu sudah di luar kemampuannya. Maka dia pun mengakui, kita secara kekuatan militer memang enggak punya untuk menghalau pasukannya Abroha. Sanukhalli bainah wa baina ma ja'alah. Nah sudah, kita akan membiarkan dia untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dia. Fa inna hadza baitullah wa baitu khalilihi Ibrahim. Tapi ingat, Ka'bah ini rumah Allah dan rumah nenek moyang kita Nabi Ibrahim kekasih Allah. Fayamna'hu fahuwa baituhu wa haramuh. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjaga rumahnya. Karena itu adalah rumahnya dan kehormatannya. Wa iyukhalli bainahu wa baina dhalik fa'allah ma'lana bihi min quwwah. Tapi kalau ternyata Allah membiarkan Ka'bah dihancurkan, ya sudah, kita pasrah. Kita tidak punya kekuatan untuk membela Ka'bah saat ini. Qala, kemudian Abdul Muttalib pun mengatakan kepada utusannya ini, "Fantalib ma'i ilal malik." Antarkan saya untuk bertemu dengan rajamu. Wa kana dhunafarin sadiqan li Abdul Muttalib. Dhunafar yang tadi itu ditangkap sama Abroha itu ternyata teman baiknya Abdul Muttalib. Fa'atahu Abdul Muttalib mendatangi Dhunafar. Loh, kamu kok di sini? Iya, tadi itu dari sana saya sudah nyegat, kalah saya. Ya. Diajak sama Abdul Muttalib. Faqala Abdul Muttalib berkata, "Ya Dhunafar, wahai Dhunafar, hal indaka ghana'un fi ma nazala bina?" Apakah kamu punya solusi buat kita terkait dengan peristiwa yang akan menimpa kita ini? Kamu ada saran enggak? Ada usulan enggak? Ini sesama tokoh ini minta saran. Ya apa gitu Nafar? Ka'bah mau diserang. Ya apa? Kamu punya usulan enggak? Faqala Dunafar pun mengatakan, "Ma ghana'u rajulin asir la ya'man ay yuqtal bukratan aw 'ashiyah." Mau usulan apa? Saya ini posisinya tinggal nunggu hari saja. Saya ini dijadikan tawanan sama Abroha. Saya tidak tahu kapan saya dieksekusi. Mau pagi, sore, siang, malam, saya tidak tahu. Saya tidak bisa ngasih kamu solusi. Saya saja nyari solusi itu dari saya. Tidak mungkin saya ngasih solusi kamu. Walakin, tapi, saya ba'atu ila Unais sa'isil fil. Tapi saya akan tunjukkan kamu kepada seseorang bernama Unais. Dia inilah yang menjadi pawang gajah yang dipakai sama Abroha. Fa'innahu li sadiq. Dia teman, temannya saya. Fa'as'aluhu ayu'addima khataraka 'indal malik. Saya akan meminta si Unais ini untuk menyampaikan kepada Abroha akan kedatanganmu dan siapakah dirimu. Biar dia mau menerima kamu. Fa'arsala ilaihi. Maka dikirimkan seseorang menemui Unais. Faqala li Abroha. Kemudian Unais menemui Abroha. Inna hadha sayyidu Quraisy yasta'dhinu alaik. Wahai raja, ini ada pemimpin bangsa Quraisy meminta izin untuk bertemu denganmu. Wa qad ja'a ghayra nasibin lak wa la mukhalifin li amrik. Dia datang bukan sebagai ancaman, dia datang bukan sebagai musuh. Wa ana uhibbu an ta'zana lah. Saya berharap engkau memberi izin untuknya agar bisa bertemu. Bagana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasima. Abdul Muttalib ini punya karisma. Dia ini seorang laki-laki yang besar, tampan, dan berwibawa. Falamma ra'ahu Abraha a'zamahu wa akramahu. Ketika Abraha melihat kedatangan Abdul Muttalib, langsung terasa aura-aura seorang pemimpin. Wah, ini orang gede ini. Ya, langsung dimuliakan sama Abraha. Wa kariha ayyajlisa ma'ahu ala saririhi wa ayyajlisa tahtahu. Tapi Abraha tidak mau kalau Abdul Muttalib duduk di atas singgasananya Abraha. Mending duduk di bawah bareng-bareng. Ya, kalau saya di atas, dia di bawah, sawangan ini kurang pantas. Ini orang kayaknya punya pengaruh di sini. Ya, tapi kalau dia duduk sama saya di atas kursi saya, ya enggak pantas juga saya yang jadi pemimpin sekarang. Ya, lebih penting di bawah bareng-bareng. Fahabat ilal bisab. Maka si Abraha pun turun dari singgasana, duduk di atas permadani. Fajallasahu ma'ahu. Kemudian meminta Abdul Muttalib duduk bersama dengan Abraha. Ternyata ya, Abdul Muttalib ini permintaannya di luar dugaan Abraha. Fatalaba minhu ayyarud alaihi mi'atil ba'ir allati asabaha min malih. Ternyata Abdul Muttalib ini datang minta agar 200 ontanya dilepaskan dan dikembalikan. Ya, Raja, ada apa? Saya ini punya tujuan mau ngomong sama jenengan. Silakan. Apa yang kamu inginkan? Ontaku, Raja. Kaget apa? Kok ontamu itu lebih? Ya, onta saya. Tolong lepaskan. Faqala Abraha liturjumanih. Abraha spontan langsung ngomong sama penerjemahnya karena dia pakai bahasa enggak tahu pakai bahasa apa, enggak paham. Nek Yaman harusnya bahasa Arab. Tapi tidak tahu dia ini pakai bahasa apa, tidak paham. Dia ngomong sama penerjemahnya atau sama jubilnya. Qulahu. Ngomong sama Abdul Muttalib ini. Innaka kunta ajabatni hina ra'aituk. Walakad zahidtu fiik. Sungguh. Pertama kali aku melihatmu. Itu aku sangat menghormatimu. Tapi sekarang. Ya. Zahidtu fiik. Aku memandang rendah dirimu. Ya. Kaget Abraha. Tak kira kamu mau datang ke saya negosiasi. Lah kok minta ontanya malah, ya. Qala lima. Abdul Muttalib kaget. Loh, kenapa? Ada apa, Imam? Qala, Abraham menyampaikan, "Jitu ila baitin huwa dinuk wa dinu abaik wa syarafukum wa ismatukum li ahdimah. Falam tukallimni fi." Saya datang jauh-jauh dari Yaman bawa pasukan mau ngambil alih Ka'bahmu yang itu adalah agamamu, agama nenek moyangmu, kehormatanmu. Saya datang untuk menghancurkannya. Kok kamu ndak ngajak saya negosiasi tentang Ka'bah? Wa tukallimni fi mi'ati ba'ir. Lah kok malah negosiasi sama saya tentang 200 ekor onta? Ya apa toh? Bayangannya Abraha, ini kok jadi pemimpin ini ya gak pantas. Namanya seorang pemimpin itu gimana caranya untuk melindungi rakyat dan kekuasaannya? Saya datang mau menghancurkan agamamu, kehormatanmu, iki ngono bangunan sucimu, warisan leluhurmu, mau tak ratakan dengan tanah. Lah kok kamu malah ngopeni ontamu iki piye toh? Ya, kaget Abrahamnya. Ternyata alasan Abdul Muttalib sangat mengejutkan. Qala, Abdul Muttalib menjawab dengan jawaban yang cerdas. Ana Rabbul Ibil. Saya pemilik onta. Wal bait lahu Rabbun. Sementara Ka'bah sudah ada pemiliknya. Yamna'uhu min. Yang akan menjaga rumahnya dari dirimu. Ka'bah bukan urusan saya, wahai raja. Mohon maaf, ya. Ka'bah itu bukan wewenang saya. Saya ngatur kota Mekah, bukan berarti saya pemilik Ka'bah. Saya pemilik onta. Saya datang ngambil onta saya. Kamu ngambil onta saya kok. Ya saya minta itu kembalikan. Itu milik saya. Ka'bah bukan milik saya. Sudah ada pemiliknya yang sedang menunggumu dan akan menghalangi pasukanmu. Faqala Abraha enggak terima digitukan ya. Dia mengatakan makana yamna'hu minni. Udah bisa. Pemilik Ka'bah bakal tunduk sama saya. Tidak mungkin bisa ngambil atau menghalangi pasukan saya. Aku gak gajah. Oh, ini gak iso dilawan. Ya. Kala Abdul Muttalib menjawab, fa'anta wadak. Katanya Abdul Muttalib, ya terserah kamu. Aywa. Urusanmu, monggo. Tapi saya kesini mau ngambil onta saya. Balikkan dulu onta saya. Fa'amara bi'ibilih faruddat alaih. Maka Abraha pun memerintahkan pasukannya untuk melepas ontanya dan dikembalikan kepada Abdul Muttalib. Ya wis kalau gitu, wis kasihkan ontanya. Kasihkan ke Abdul Muttalib, wis pergi, balik. Thumma kharaja wa akhbara Quraisyan al-khabar. Abdul Muttalib segera keluar menuju ke Ka'bah, memanggil semua suku Quraisy dan menyampaikan berita. Wa amarahum yatafarraqu fi syi'ab wa yataharrasu fi ru'usil jibal khaufan 'alaihim min ma'arratil jaysh. Abdul Muttalib memberikan peringatan kepada sukunya. Sekarang ayo semuanya mengungsi. Keluar kalian dari rumah-rumah kalian. Pergi ke atas gunung, berlindung ke atas gunung. Bahaya. Ka'bah akan kedatangan pasukan besar. Saya khawatir nanti kalian mendapatkan balak dari pasukan ini. Ngungsi, ayo ngungsi semua. Fafalu, mereka pun ngungsi. Waduh, piye gak iso. Ini sudah bukan urusan kita, ya. Saya ngatur kalian. Ka'bah sudah ada yang ngurus. Wis ben, ayo kita ngungsi saja. Selamatkan diri kalian, keluarga kalian, harta kalian. Hai saya minggir. Kemana kita? Ke gunung. Kita naik ke sana. Kita lihat perkembangan dari sana. Nonton bareng di sana. Ya. Naik semuanya. Sudah berangkat semuanya. Naik ke atas gunung. Mekah itu kan dikelilingi oleh perbukitan dan gunung-gunung besar. Ya. Wa ata Abdul Muttalib al-Bait. Abdul Muttalib pun mendatangi Ka'bah untuk terakhir kalinya. Fahada bihalqatil bab, kemudian memegang lingkaran yang menempel di pintu Ka'bah. Lingkaran kan ada pintu, biasa pintu klasik kan ada lingkarannya itu biasa dipakai untuk ngetuk gitu, tok tok tok gitu. Nah, itu dipegang sama Abdul Muttalib. Wa ja'ala yaqul, kemudian Abdul Muttalib pun berkata, "Ya Rabb, la arju lahum siwaka. Ya Rabb, famna' minhum himaka." Wahai pemilik Ka'bah, aku tidak mengharapkan apapun kecuali dirimu. Wahai pemilik Ka'bah, lindungi kehormatanmu. Inna 'aduwal bait man 'adaka famna'hum ay yukhribu quraka. Sungguh musuhmu telah datang untuk menghancurkanmu, maka cegahlah mereka jangan sampai menghancurkan desa. Pegang sama Abdul Muttalib dan berpesan, ya, ibaratnya gitu, dilepas sudah urusanmu dengan mereka, ya. Kamu adalah kehormatan kami. Jaga dirimu, jaga kami, hancurkan mereka. Sudah langsung. Waqala aidon, ono lanjutannya ya. Waqala aidon, kemudian Abdul Muttalib juga mengatakan, "Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu wa hilalahu famna hilalak." Sungguh, seseorang itu akan menjaga kendaraan dan tandunya. Maka jagalah dirimu. La yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum adwan mihalak. Jangan sampai keangkuhan salib dan kekuatan mereka menghancurkan kehormatanmu. Jaru jumu'a biladihim wal tila kay yasbu 'iyalak. Mereka memboyong semua pasukan mereka dan gajah-gajah mereka untuk menawan kehormatanmu dan keluargamu. In kunta tarikahum wa ka'batana fa amrun ma badalak. kalau engkau membiarkan mereka dan Ka'bah kami, maka sudah jelas bagaimana akibatnya. Nah, sudah Abdul Muttalib pun pergi. Ya. Tsumma tawajjaha fi ba'di tilkal wujuh ma'a qaumihi. Kemudian Abdul Muttalib pun nyusul menyusul teman-temannya yang ada di gunung. Saya ngungsi-ngungsi sudah. Selamat tinggal Ka'bah. Sekarang saya serahkan kepada mereka. Ya. Pada di atas gunung melihat wah si opo debar dak tiduk ya. Keringat dingin wis mumet sudah ya opo iki apa yang akan terjadi. Wa asbaha Abraha bil mughammis qad tahayya lidhul. Abraha pun di mughammis sudah siap untuk masuk ke zona Ka'bah atau wilayah Mekah. Wa amma jaisyah, kemudian dia menyiapkan pasukannya. Yo siap-siap. Perangkat kita sudah dekat tujuan kita ini. Wahaiya afilah, kemudian menyiapkan gajahnya. Fa'akbala Nufailun ilal fil. Nufail, ya orang kedua yang tadi menghalau siapa Abraha yang kalah itu, yang jadi penunjuk jalan, menyelinap datangi gajahnya Abraha. Fa'akhadha biyuzuni. Kemudian menarik telinganya si gajah ini. Fakal. Kemudian bisik. Ubruk Mahmud. Fa innaka fi baladillahil haram. Hei Mahmud. Duduk kamu. Kamu sekarang sedang di tanah suci milik Allah. Lepas. Paham gajahnya. Ini makhluknya Allah ini. Fa barakal fil. Langsung duduk gajahnya. Ya. Nurut dia. Iling, uyu iki nang ngene tanah suci gak oleh Ka'bah punyanya raja saya. Allah Subhanahu wa taala pencipta saya. Abraha iki sapa iki? Turun akhirnya dia pun duduk ya gua. Fa'azahu fa'aba. Didorong-dorong ya dipukul-pukul biar berdiri menang ya. Plira-pliri. Sampai mereka bawa tombak itu ditusuk ya bagian belakangnya, perutnya, kakinya, sampai didongkrak, dicongkel-congkel sampai patah ini kayu-kayunya. Meneng ya, nyantai dia ngelirik imalah lapo ya. Digoyang-goyang, ayo mangkat sudah deket nih. Nah bronyanya us ngamuk ngomel-ngomel gak jelas, ayo Mahmud ngadek gue ini udah mau sampai tempat ini. Meneng aja sudah Mahmudnya sadar dia dan paham apa yang akan terjadi ya. Goyang-goyang wis goyang ae ya sembuh wis. Dia ndak mau taik dia. Bawa jauh ila Yaman. Dicoba ya. Diarahkan ke arah Yaman. Faqama yuharwil langsung berdiri ngacir ya iku. Lari langsung gajahnya menuju ke Yaman. Tak balik wahai kata gajahnya. Napa yang ngancutin Ka'bah? Wawajuhu ila Syam bapa'ala misadalik. Diarahkan ke Syam juga sama. Langsung lari menuju ke Syam. Wawajuhu ila masjid bapa'ala dalik. Diarahkan ke timur juga sama seperti itu. Fawajahuhu ila al-haram fabarak. Ketika diarahkan ke Mekah langsung duduk lagi. Ya. Ojo iku rek. Ya. Jangan sana. Mau ke Yaman, ayo lari aja. Syam, oh, oke. Ke timur, oke. Ke haram, jangan. Ya, terus duduk wae. Ya, ngopi paling juga gak apa-apa. Ojo rono pokoknya. Tidak mau Mahmudnya ini. Wa kharaja Nufailun yashtaddu hatta su'idal jabal. Nufail pun memanfaatkan keadaan. Dia pun kabur dari pasukan. Lari sekuat tenaga. Sampai menyusul orang-orang Quraisy yang ada di gunung. Wah, ini petanda ini ya. Apalagi orang jahiliyah, mereka kuat tahayulnya dan tatayulnya ya. Wah, ini bahaya ini. Gajah ini tidak gelap. Rono, apa-apa. Kabur, wah. Lihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Aman, kabur. Lari sekuat tenaga sampai ke atas gunung. Sama teman-temannya di sana. Ternyata betul. Ketika kondisi seperti itu, Abrahahnya sedang bingung dengan sikap Mahmud yang tiba-tiba berubah. dari Yaman, gagah, sangar, ya, kuat tak tertandingi. Mau siapapun yang menghalangi, tinggal angkat kaki, hentakkan ke tanah, minggir kabeh. Ya, lah kok iki menengai? Kenapa Mahmud dikemut? Ayo bangun, tak mau dia. Fa arsalallahu tayran min qibalil bahr. Allah pun mengirimkan burung yang sangat banyak dari arah laut. Ma'akullu ta'irin salasatu ahjar. Masing-masing burung membawa 3 batu dari jahannam. Hajarani fi rijlai wa hajaran fi minqarih. 2 batu di cengkramannya, 1 batu di paruhnya. Falamma ghasyiyatil qauma, ketika burung itu sudah menutupi semua pasukan. Atau bisa bayangkan berapa banyak itu burung. Datang dari ada laut, berbondong-bondong seperti awan. Ya, jalan terus terbang mendekati pasukan. Mereka melihat hijau. Pemandangan apa ini? Apa ini burung ibu pada kesini ini? Ternyata mereka berhenti di atas pasukan. Ya, kayak tameng. Nutupi mereka semua. Arsalatha alaihim. Kemudian batu itu pun dilepas tepat di atas mereka. Falam tusib tilkal hijara ahadan illa halak. Tidak ada satupun yang terkena batu itu, melainkan mati di tempat. Ya. Kena kepala, jess, itu batu ngeluyur sampai tembus sewa. Saking panasnya. Faya subhanallah, burungnya aman terkendali. Ya. Ini apa namanya, enggak apa-apa, paruhnya enggak kebakar. Tangannya juga tidak kebakar. Karena memang sudah diizinkan sama Allah untuk membawa batu tadi. Kena pasukan mau pakai topi besi baja lapisi galvalum apa gimana. Ya sih tembus. Ya. Mau dilihat kayak gimana tembus. Ya. Langsung itu kena kepala. Tes masuk itu batu. Keluar dari bawah. Kena ini tes keluar langsung. Copot protol satu-satu, hidungi, copot, ping, matanya jatuh, ping, langsung kepalanya gelundung sendiri, badannya pecah sendiri, hancur seperti itu ya Allah. Waya subhanallah, gak ada satupun gajah yang kena. Gajah aman, padahal gede, ya, orang sembunyi pun ya gak kena, orang ini kena, gajahnya aman. Lari gajahnya melihat kondisi yang sembunat seperti itu. Ninjai mereka. Ya wis. Kayak cabai gitu ya. Di apa namanya. Dikupas. Dikeprek. Ya wis ya. Lewat gajah lewat. Injak sana. Injak sini. Wis kena batu. Injak gajah. Tempe penyet. Ya. Walaysa kullal qaumi asabat. Tapi gak semua orang kena. Nah. Sebutkan sama para ulama. Gajahnya enggak. Gajahnya enggak. Faharajal baqiyah haribin yas'aluna an Nufail. Yang apa namanya masih bisa lari nyari Nufail. Di Nufail ini, mana Nufail? Liyadullahum al-tariqa ila al-Yaman, agar mereka bisa pulang ke Yaman. Lah mereka orang jauh dari Yaman datang ke Mekah enggak ngerti apa-apa, dibawa sama pengantarnya, pengantarnya kabur. Nufailnya udah tahu bakal terjadi apa-apa, kabur. Cari ninurah, ayo balik, ini bahaya, minggat, ini wah, kacau, ngapain mati di sini, semua mati konyol. Bama jabatuhu tibat, ya, mereka pun akhirnya, wis, gak karu-karuan, carut, marut. Maja yamut, itu kayak gelombang dan ombak laut, ya, gunung, ya, ini satu pun, wis, gak karu-karuan, nabrak sini, jebuk, ini kelapa lagi, ini, kesana, nabrak sini, wis, gak karu-karuan, sudah. Yatasaqatuna bi kulli tariq wa yahlikuna ala kulli manhalin. Mereka pun jatuh satu persatu di sepanjang jalan dan di setiap tempat. Kececeran jasadnya ya ikhwah, la haula wala quwwata illa billah. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kena cepat, wah semari gak karu-karuan ya, tangannya pun jatuh lari sendiri apa gimana gak paham. Pokoknya protol kabeh badannya mut. Tidak terkecuali Abroha. Wa ba'athallahu ala Abroha da'an fi jasadih. Allah pun mengirimkan penyakit virus ke Abroha ini. Jadi enggak cuma batu, nah, ada penyakit khusus yang Allah kirimkan ke Abroha. Iki pimpinannya ini harus ada penanganan intensif ini ya. Punya ada penanganan lebih daripada yang lain. Yang lain kena batu, tiga batu kholas, ya amblas. Abroha batu plus virus. Faja'alat tasaqat anamiluh, maka organ-organnya pun berjatuhan satu persatu dalam keadaan dia hidup. Ya. Wah itu tadi, kupingnya tiba-tiba uculin, aduh kupingku, hidungnya tiba-tiba pingil, aduh hidung kupingnya ini, wah langsung kakinya tiba-tiba copot, aduh kakiku sambil teriak-teriak, gak karu-karuan. Langsung dievakuasi, hatanta ila sona'a, dievakuasi kiamat, selamatkan raja, ayo digotong, gotong rame-rame, yang gotong pun tewas, gak karu-karuan, yang digotong pun sama. Hatanta ila sona'a, wahwa misdil farah. Sampai di ibu kota Yaman, dia tinggal sebesar tunas. Karek titik ya, Abroha. Di jalan, jatuh, gak karu-karuan, jantungnya copot, ya. Ususnya budal, gak karu-karuan. Kayak subhanallah, menjijikkan. Sampai di sona, kayak tunas kecil. Loh, Abroha, mas, tinggal ini. Alas. Wa ma mata hatta sada'a sadruhu an qalbihi thumma halak. Di antara sebab dia mati itu apa namanya dadahnya tiba-tiba pecah, jantungnya loncat. Kemudian dia mati karena itu. Nah. Ya subhanallah. Ya, memang betul katanya Abdul Muthalib. Ya, saya pemilik unta. Ya saya ngambil unta saya. Ka'bah sudah ada pemiliknya. Urusan kamu dengan sang pemilik. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga rumahnya. Dan ini sebagai takdimah. Sebagai mukaddimah. Untuk menyambut seorang nabi yang mulia. Yaitu Nabi Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tayyib. Nah setelah itu penulis kembali membahas tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.